بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, dan Roja Tanjung Pinang, pendengar Radio Albayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, Radio RIS di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Juga pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Tashihil I'tiqad. Kita sedang membahas tentang bagaimana Al-Quran mengajarkan Tauhid Al-Uluhiyah. Sudah beberapa poin yang kita terangkan, tapi belum seluruhnya terbahas. Kita akan lanjutkan. Salah satu metode Quran di dalam mengajak manusia kepada Tauhid Al-Uluhiyah. Kita ulang sebentar. Tauhid Al-Uluhiyah artinya mengesakan Allah dalam hal ibadah. Hanya ibadah kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Dan inilah tujuan utama diciptakannya jin dan manusia. Tujuan utama diutusnya para rasul. Tujuan pokok diturunkannya kitab-kitab Allah sejak dahulu sampai Al-Quran yang terakhir. Nah, salah satu metode Al-Quran di dalam mendakwahkan Tauhid Al-Uluhiyah adalah menerangkan akibat buruk yang akan teralami oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik berarti orang yang tidak mentauhidkan Allah dalam hal al-uluhiyah, dalam hal penyembahan. Mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Bahkan ada yang hanya menyembah selain Allah dan tidak menyembah kepada Allah. Allah jelaskan nasib buruk mereka. Pertama, mereka akan diazab dengan azab yang dahsyat dan abadi di dalam neraka yang amat luar biasa menakutkan. Yang kedua, apa yang mereka sembah ketika di dunia, di akhirat sesembahan-sesembahan mereka berlepas diri, tidak ikut bertanggung jawab, tidak ikut memikul dosa orang-orang yang menyembahnya. Dan ini diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Pertama, dalam surah Al-Baqarah 165 sampai 167 Allah berfirman, walau yarul ladhina zolamu idh yarawna al-azab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul iqab. Seandainya orang-orang zalim itu tahu, yang dimaksud zalim di sini orang musyrik. Seandainya orang-orang musyrik itu melihat azab, bahwa seluruh kekuatan hanya milik Allah, dan Allah itu maha keras siksanya, maha dahsyat siksanya. Lalu Allah berfirman, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَوَوُ الْعَذَابِ وَرَأَوُ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Ketika itu sesembahan-sesembahan yang mereka sembah berlepas diri dari para penyembahnya, dan mereka melihat azab yang dahsyat. Lalu terputuslah seluruh hubungan nasab. Allah berfirman, wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Berkatalah orang-orang yang menyembah sesama makhluk. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menyembah sesama makhluk? Seandainya kita punya kesempatan kedua hidup lagi di alam dunia, kita akan berlepas diri tuh dari sesembahan kita sebagaimana sesembahan itu telah berlepas diri dari kita. Jadi sesembahan yang mereka sembah itu berlepas diri. Orang yang dahulu menyembah Fir'aun, Fir'aun berlepas diri. Yang dahulu menyembah Raja Namrud, Raja Namrudnya berlepas diri. Begitulah seterusnya. Allah berfirman, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wama hum bikharijina minan nar. Demikianlah Allah memperlihatkan amal-amal mereka sebagai penyesalan yang tak berkesudahan, dan mereka tidak bisa keluar dari jeratan api neraka. Allah pun berfirman di dalam surah An-Nisa mulai ayat 40 dan 41. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan ayat 6 juga demikian. Al-Ahqaf ayat 5 dan ayat 6 menyatakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyirun nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Siapa yang lebih sesat? Huruf man, wa man adallu, siapa yang lebih sesat? Man di sini bukan kata tanya, bukan disebutnya bukan huruf istifham, tapi disebutnya huruf nafi. Maknanya tidak ada lagi yang lebih sesat. Wa man adallu, siapa yang lebih sesat? Maknanya tidak ada lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang tidak bisa memenuhi, mengabulkan doa orang tersebut sampai hari kesembahan itu lalai dari doa orang-orang yang menyembahnya. Umpamanya berdoa kepada patung, patung enggak dengar apalagi mengijabah. Berdoa ke penghuni kuburan enggak bisa mengijabah. Berdoa ke pohon, pohon enggak bisa mengijabah, ya. Berdoa kepada ruh orang yang sudah mati enggak bisa mengijabah. Dan apabila manusia itu dikumpulkan, apa yang mereka sembah itu menjadi musuh bagi mereka, dan mereka itu, sesembahan itu, ingkar kepada peribadatan orang-orang yang menyembahnya. Termasuk yang disembahnya itu malaikat. Malaikat itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada sebagian manusia menyembah para malaikat. Malaikat tentu saja tidak ridha mereka disembah. Mereka ingkar kepada penyembahan manusia yang menyembah mereka. Allah menerangkan hal ini dalam surah Saba ayat 40 dan 41, wa yauma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikah ahaulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Pada hari kiamat nanti Allah mengumpulkan seluruh manusia. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, Allah bertanya, "Merekakah orang-orang yang dahulu menyembah kalian?" Kata para malaikat, "Maha suci Engkau ya Allah. Engkaulah pelindung kami semua. Sebenarnya mereka dahulu menyembah jin, tapi dan kebanyakan mereka beriman kepada jin itu." Jadi jin itu diyakini oleh para penyembahnya sebagai malaikat, lalu disembah. Mereka merasa menyembah malaikat, padahal hakikatnya yang mereka sembah adalah setan dari kalangan bangsa jin. Malaikatnya itu sendiri berlepas diri, mengingkari, tidak mengakui. Kata malaikat, mereka tidak menyembah kami, tapi menyembah bangsa jin. Dan manusia itu beriman kepada bangsa jin itu. Malaikat pun berlepas diri. Termasuk Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Beliau disembah oleh orang. Mereka meyakini dan mereka beriktikad meniatkan menyembah Nabiullah Isa, yang mereka yakini sebagai anak Allah. Disembah juga ibunya. Nanti Nabiullah Isa pun ditanya oleh Allah di akhirat, tapi Nabi Isa berlepas diri. Dan Allah menerangkan hal ini dalam Al-Ma'idah 116. Kata Allah, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Kata Allah, ingat ketika Allah bertanya kepada Isa, hai Isa, apakah dulu ketika di dunia kamu berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan? Apa dulu kamu berkata begitu enggak? Nabi Isa menjawab, Maha Suci Engkau ya Allah, tidaklah layak bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Nabi Isa berlepas diri, ya. Jadi ada dua jenis azab setidaknya yang kita bahas pada poin ini bagi orang-orang yang tidak mewujudkan tauhid al-uluhiyah. Tidak menyembah hanya kepada Allah. Menyembah kepada selain Allah, baik menyembah kepada Allah dibarengi dengan menyembah kepada selain Allah, atau sama sekali tidak menyembah Allah bahkan menyembah yang lainnya, itu musyrik. Dua azab yang dahsyat. Pertama, neraka secara abadi. Yang kedua, secara psikis. Apa yang mereka sembah ketika di dunia itu berlepas diri dari penyembahan mereka, ya. Dan ini mengisyaratkan hati-hati, kalau Allah tidak diesakan dalam penyembahan, maka sanksinya amat sangat berat. Inilah salah satu metode Al-Quran di dalam mendakwahkan tauhid al-uluhiyah. Cara yang lain, Allah Azza wa Jalla membantah orang-orang musyrik yang menjadikan wasilah antara mereka dengan Allah, membuat atau menjadikan makhluk sebagai perantara antara mereka dalam Allah dalam hal ibadah. Lalu mereka meyakini perantara ini bisa memberi syafaat. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelum Islam datang. Menyembah Lata, menyembah Uzza. Mereka yakini Lata, Uzza, Manat itu orang-orang yang dahulu pernah ada dan soleh, waliullah, dekat dengan Allah. Lata, Uzza, Manat itu sebagai wasilah, perantara antara mereka dengan Allah. Mereka pakai logika, mereka itu jauh dari Allah, banyak dosa, banyak kesalahan. Kalau langsung minta kepada Allah enggak didengar karena kotornya jiwa mereka, maka mereka kemudian mengambil perantara. Perantaranya orang soleh yang sudah meninggal, dibuat patungnya, ya. Kemudian mereka beribadah kepada Allah melalui patung orang yang soleh ini. Itu Allah bantah. Disangkanya orang soleh yang sudah meninggal yang patungnya dibuat itu bisa memberi syafaat. Allah bantah, tak ada yang bisa memberi syafaat tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 3, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la yaqilun qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard. Kata Allah, atau apakah mereka itu mengambil syafaat selain Allah, mencari pemberi syafaat selain Allah? Katakan oleh Muhammad kepada mereka, apakah kamu mau mencari syafaat dari sesuatu yang tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan sedikit pun, bahkan mereka enggak bisa mikir walaupun sedikit. Patung-patung yang mereka sembah itu menggerakkan telunjuknya sendiri pun tidak mampu, apalagi berpikir. Katakan oleh Muhammad, milik Allah lah syafaat itu semuanya. Baginya seluruh kekuasaan di langit dan di bumi. Jadi tak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat kursi Al-Baqarah 255 Allah berfirman, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Tidak ada yang bisa. Bahkan jangankan manusia biasa, bahkan para malaikat, makhluk yang suci, makhluk yang tak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, makhluk yang kata Allah Azza wa Jalla bal ibadum mukramun, mereka itu hamba-hamba yang dimuliakan. Makhluk yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tak pernah bermaksiat sedetik pun, selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itulah para malaikat. Para malaikat pun tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Allah berfirman dalam surah An-Najm 26, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di ayya'dhanallahu liman yasha'u wa yaradha. Betapa banyaknya para malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah ada izin dari Allah bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan bagi orang-orang yang Allah ridhai. Jadi yang boleh memberi syafaat dari kalangan makhluk hanyalah makhluk, baik malaikat ataupun manusia, yang sudah diberi izin untuk memberi syafaat. Maka ada dua syarat terjadinya syafaat dari makhluk ke makhluk. Syarat yang pertama ada izin, syarat yang kedua adanya ridha dari Allah, baik kepada pemberi syafaat ataupun kepada yang diberi syafaat. Adapun orang yang menyembah kepada selain Allah, tentu saja tidak Allah ridhai. Maka tak mungkin orang itu memperoleh izin dari Allah untuk memperoleh syafaat dari makhluk manapun. Ya, inilah metode yang kedua yang kita bahas pada hari ini. Bagaimana Allah mengajak dan mengajarkan tauhid al-uluhiyah. Ingat bahwa perantara yang mereka jadikan sebagai penyambung lidah mereka kepada Allah ternyata ditolak syafaatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tak boleh melakukan perbuatan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelum datangnya Islam. Metode ketiga yang kita terangkan pada saat sekarang ini. Cara Allah Azza wa Jalla mendakwahkan tauhid al-uluhiyah adalah dengan menjelaskan bahwa sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu tak bisa memberi manfaat sedikit pun dari aspek apapun. Jangankan manfaat kepada orang lain, manfaat untuk diri sendiri pun tidak. Apalagi dianggap punya peran di dalam pengelolaan alam ini. Apalagi dianggap punya andil dalam penciptaan langit dan bumi ini. Enggak ada yang punya peran di dalam mengelola alam jagat raya ini, dan tidak ada yang punya andil dalam menciptakan langit dan bumi. Maka kalau makhluk tak mampu berbuat apa-apa, enggak punya peran, enggak punya andil, ngapain disembah? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Saba 22 dan 23. Qul, kata Allah, Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Katakanlah oleh Muhai Muhammad, serulah, ajaklah, panggillah sesembahan yang kalian seru selain Allah. Mereka itu tak punya andil sekecil debu pun dalam pengelolaan langit ataupun bumi, dan mereka pun tidak punya peran dalam penciptaan langit dan bumi. Tanya siapa saja yang mereka sembah, apakah Fir'aun zaman baheula, Raja Namrud zaman baheula, ataukah para jin, ataukah wali-wali yang soleh yang sudah meninggal, apa ruh mereka punya peran dalam pengelolaan kehidupan di alam jagat raya ini, atau punya andil dalam penciptaan langit dan bumi walaupun sedikit? Tentu saja tidak. Makanya Allah menyatakan wala tanfa'u syafa'atu indah, tak ada manfaatnya syafaat siapapun di sisi Allah illa liman adzinalah, kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan. Itulah metode yang ketiga. Ketiga yang kita bahas hari ini dengan yang kita bahas di hari Jumat yang lalu itu sudah poin yang ke-10 ya. Poin berikutnya. Salah satu di antara cara Al-Quran mendakwahkan tauhid al-uluhiyah adalah dengan memberikan permisalan di dalam Al-Quran tentang tauhid dan syirik. Tauhid itu digambarkan pada posisi yang agung, luhur dan tinggi di atas langit, karena memang nilainya tinggi, kandungan isinya agung dan luhur. Digambarkan itu ketinggiannya di atas langit. Adapun kekufuran dan perbuatan syirik, rendah dan hina sampai serendah-rendahnya dan sehina-hinanya. Maka orang yang berbuat syirik, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, seolah-olah dia itu jatuh dari tempat yang tinggi lalu meluncur ke bawah, ke tempat yang serendah-rendahnya dan sehina-hinanya. Dan sebelum mereka sampai ke dasar tanah, mereka pertama disambar oleh burung-burung, burung-burung besar seperti burung elang, burung raja wali, dicabik, dicakar, dipatuk, disambar. Terus juga ada angin yang bertiup kencang meniup mereka ke tempat yang jauh. Tersiksa mereka itu, menderita di tengah perjalanan menuju ke tempat yang paling hina dan paling rendah. Nah, meluncurnya mereka ke tempat rendah itu karena perbuatan syirik atau kufur yang mereka lakukan. Burung-burung yang menyambar, mencakar dan mematuk itu adalah gambaran dari syaitan laknatullahi alaih. Sedangkan angin yang membawanya itu adalah simbol dari hawa nafsu yang mereka miliki. Jadi tadinya punya iman, pada asalnya memang manusia dilahirkan di atas iman, lalu terjerumus ke dalam syirik, ibarat jatuh dari tempat yang tinggi melorot ke bawah. Disambar, dicakar, dipatuk oleh burung, diombang-ambingkan oleh angin yang besar sampai terhempas ke tempat yang sangat jauh. Allah gambarkan hal itu dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 31. Kata Allah, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang menyekutukan Allah, siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah dalam hal ibadah, maka seolah-olah dia adalah orang yang jatuh dari langit, meluncur ke bawah ke tempat yang rendah. Fatakhthafuhu thair, mereka disambar oleh burung-burung. Au tahwi bihi rih, atau terombang-ambingkan oleh tiupan angin yang kencang. Fi makanin sahiq, sampai terhempas ke tempat yang amat sangat jauh. Ketika menerangkan ayat ini, berkata para ulama, Syaikh Al-Fauzan menyatakan, syabbaha subhanah at-tauhid fi uluwihi wa irtifa'ihi wa sa'ati wa syarafihi fi bis-sama' wa syabbaha tarik at-tauhid bis-saqiti min as-sama' ila asfalis safilin li'annahu saqata min awjil iman ila hadidil kufr wa syabbaha syayatin allati tudilluhu bit-tayr allati tumayyizu allati tumazziqu a'dha'uhu wa syabbaha hawahu alladhi yub'inuhu 'anil haqq birrih allati tarmi bihi fi makanin ba'id. Dalam ayat ini, kata Syaikh Al-Fauzan, Allah menggambarkan tauhid dengan kedudukan yang tinggi di langit, luas, agung, mulia dan luhur. Itu tauhid. Dan Allah menggambarkan orang yang meninggalkan tauhid, yang berbuat syirik, seolah-olah dia itu jatuh dari langit ke tempat yang terendah, karena dia jatuh dari kemuliaan iman menuju kepada hinanya kekufuran. Allah pun menggambarkan setan yang menyesatkan manusia, menggoda manusia untuk berbuat syirik, dengan digambarkannya seperti burung yang mencabik, mengoyak anggota tubuh orang yang jatuh tadi. Dan Allah menggambarkan hawa nafsu yang menjauhkan orang itu dari kebenaran dengan tiupan angin kencang yang melemparkan, menghempaskan orang itu ke tempat yang jauh dari kebenaran. Jadi gambaran perbuatan syirik itu begitu mengerikan. Bisa kita bayangkan kalau umpamai seseorang jatuh dari langit, jatuh begitu saja meluncur sudah mengerikan sekali, ditambah dengan ada sambaran burung yang mencabik-cabik tubuhnya, ditambah dengan hempasan angin kencang yang meniupnya ke tempat jauh, belum sampai di bawah juga sudah sangat menderita, apalagi begitu sampai di bawah seluruh tubuhnya akan hancur. Ia berada di tempat yang paling rendah dan hina. Ia dalam keadaan menderita, menderita di perjalanan jatuhnya, menderita setelah sampai ke dasar tanah tempat dia jatuh. Begitulah Allah menggambarkan syirik, dan begitulah Allah menggambarkan tauhid dengan gambaran tinggi, mulia, dan amat sangat agung serta luhur sekali. Ya, gambaran Al-Quran itu bukan hanya satu saja tentang tauhid dan syirik, tapi banyak penjelasan lain. Dalam satu ayat Allah menggambarkan tauhid yang disebut dengan kalimah thayyibah seperti kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah digambarkan ibarat pohon yang sangat baik, akarnya menancap kuat di tanah. Itu tauhid, iman tertancap kuat di dalam hati. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya ada di langit, akarnya menghunjam ke dalam tanah dengan amat sangat dalam dan kokoh, sedangkan batangnya, daunnya, dahannya, rantingnya menjulang tinggi ke langit. Apakah akarnya? Akarnya itu tauhid. Apakah dahan yang menjulang tinggi ke langit? Itu adalah amal soleh, amal baik yang lahir dari tauhid yang kuat tadi. Ingat, tauhid ini selalu berbanding lurus dengan amal. Iman ini akan selalu selaras dengan amal. Baik amalnya berdimensi vertikal, penyembahan kepada Allah secara langsung seperti sholat, seperti berdoa dan yang sejenisnya, ataupun yang bersifat horizontal terhadap sesama manusia, akhlak, muamalah. Menyembah kepada Allahnya pasti bagus, hubungan dengan sesama manusia juga pasti bagus. Itulah buah dari iman. Allah menggambarkan buah dari iman berupa akhlak dan amal soleh itu dengan akar, dengan dahan yang menjulang tinggi ke langit, sampai ke langit diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah sering mengaitkan ibadah atau tauhid dengan akhlak, dengan perilaku kita kepada sesama manusia. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dalam riwayat lain, "Falyukrim dhaifa, falyukrim jarahu." Siapa orang beriman kepada Allah dari dan hari akhir, ini tauhid iman, tertancap kuat di dalam hati, akarnya menghunjam secara mendalam, Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu bicara baik atau diam, hendaklah memuliakan tamu, hendaklah memuliakan tetangga. Ini kan akhlak ya. Ini interaksi kita dengan sesama manusia, bicara baik atau diam, ini akhlak, muamalah. Bergaulan kita dengan sesama manusia, memuliakan tamu, memuliakan tetangga juga demikian. Maka akar yang bagus melahirkan buah yang pasti juga bagus. Makanya akhlak ini indikator dari akidah. Akhlak ini merupakan indikator dari tauhid kita. Bagus tidaknya akidah dan tauhid kita dilihat dari bagus buruknya akhlak dia kepada sesama manusia. Tak mungkin ada orang yang meyakini dirinya baik akidahnya, baik tauhidnya, tapi akhlaknya membuat seluruh manusia benci kepada dia. Mustahil. Ngomongnya nyelekit, ngomongnya bernada menghina, bernada memojokkan, bernada umpamanya mencela. Mustahil. Karena ini mustahil lahir dari diri orang-orang yang beriman kuat. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khaira minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khaira minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Hai orang-orang yang beriman, jangan suatu kaum menghina kaum lain. Ini laki-laki. Boleh jadi laki-laki yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wanita juga jangan menghina wanita lain. Boleh jadi wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan kalian saling mencela. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memberi gelar buruk. Apapun gelar buruk itu, walaupun kepada orang yang memang sikapnya nyebelin. Gak boleh kita menggelari orang dengan gelar-gelar binatang. Si sapi, si ayam, si kodok, si cebong, si kampret. Yang seperti itu gak boleh, melanggar Al-Quran tuh. Itu akhlak yang buruk. Buruknya akhlak yang menyakiti sesama manusia menunjukkan buruknya iman dan akidah dia. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Kalau enggak mampu, enggak bisa berkata baik, diam. Kunci ini mulut. Dan sampai mulut kita menyakiti orang lain. Ini inti dari keislaman seseorang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Seorang muslim yang hakiki adalah orang muslim yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan juga gangguan tangannya. Lisannya enggak ngomong semaunya, tangannya enggak bertindak sembrono, tidak menyakiti siapapun, tidak menyinggung siapapun. Dan itu cerminan dari iman. Jadi Allah Azza wa Jalla menggambarkan, mengumpamakan kalimatut tauhid dengan pohon yang bagus. Akarnya menancap kuat ke dalam tanah, menghunjam secara mendalam sehingga mengokohkan posisi batang dan dahan-dahannya, pucuknya, ranting-rantingnya sampai menjulang ke langit. Inilah gambaran dari pohon Islam dalam diri kita, ya. Dan dahan yang menjulang sampai ke langit itu maksudnya muamalah kita, amal soleh kita, perbuatan-perbuatan kita terus sampai menembus langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun akarnya menancap di dalam tanah, tapi dahannya, rantingnya sampai ke menembus langit. Inilah gambaran dari tauhid. Tauhid wajib melahirkan kemuliaan akhlak, kebaikan muamalah, dengan sesama manusia. Allah gambarkan demikian. Sebaliknya, kalimah khabithah, ucapan-ucapan kufur dan syirik, Allah Azza wa Jalla gambarkan dengan pohon yang buruk pula. Berdasarkan hal itulah, maka sebenarnya gambaran yang Allah terangkan dalam Al-Quran tentang tauhid dan syirik begitu banyak, dengan berbagai macam jenis penggambaran, dan seluruh gambaran itu menunjukkan tauhid begitu luhur, tinggi, agung dan amat sangat mulia dan nyata manfaatnya bagi semua orang. Sebaliknya, syirik dan kufur adalah sesuatu yang hina, yang rendah, yang buruk, yang menebar madarat kepada banyak orang. Dari sinilah baik buruknya seorang manusia diukur. Semakin dia memberi banyak manfaat ke banyak orang, semakin baiklah kedudukan orang itu di mata Allah Azza wa Jalla. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan cara itulah para sahabat mengaplikasikan hidup tersebut sehingga memperoleh sebutan khairu ummah dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kalian beramar ma'ruf, kalian bernahi munkar. Sikap memberi manfaat kepada orang itu tercermin dalam amar ma'ruf dan tercermin dari nahi munkar. Amar ma'ruf artinya memerintahkan, menganjurkan, mensupport orang, mendorong orang untuk berbuat baik, apapun bentuk baik itu. Manfaat dari perbuatan baik ini enggak hanya di dunia saja, tapi sampai ke akhirat. Jangan berpikiran bahwa perbaikan perbuatan baik kita untuk banyak orang itu hanya manfaat bagi dia di dunia. Enggak, tapi sampai ke akhirat. Apabila seseorang, bila seseorang umpamanya menanam pohon di pinggir jalan dengan niat agar orang-orang yang sedang bepergian, kepanasan, kecapean, kehausan, bisa duduk dulu istirahat di sana, berteduh gitu, melepas lelah. Jangan berpikiran bahwa itu tak ada keuntungannya di akhirat bagi si penanam pohon. Ada. Setiap kali ada orang yang singgah di sana, duduk, istirahat, berteduh, melepas lelah, berarti dia mengambil manfaat dari pohon yang kita tanam. Maka setiap kali ada orang yang mengambil manfaat dari pohon yang kita tanam, setiap kali itu pula kita memperoleh pahala dari Allah Azza wa Jalla. Orangnya sudah meninggal, pohonnya itu masih ada, dan masih banyak orang yang mengambil manfaat dari pohon itu untuk berteduh, untuk melepas lelah, maka pahala dari hal itu mengalir terus ke alam kuburnya. Di jalan umum umpamanya gelap, orang yang lewat sana pertama geeng, kata orang Sunda, ada rasa takut, khawatir. Kedua, banyak tersandung, jatuh. Kita terangi dengan lampu. Gak ada orang yang muji, gak ada orang yang berterima kasih, gak ada orang yang membayarkan uang listriknya. Kita yang menerangi, kita yang ngemodal, bikin tiangnya, tarik kabelnya, beli bohlamnya, cedrek, nyala setiap malam. Setiap kali orang lewat di sana mengambil manfaat, maka si orang yang memasang lampu itu dapat pahala. Orang yang sudah meninggal masuk ke lubang kubur, jasadnya sudah hancur, tapi itu lampunya masih manfaat bagi orang yang hidup, pahalanya ngalir terus jariah. Padahal itu aksi sosial. Kita bikin jalan di tembok umpama orang-orang yang tadinya kalau lewat sana kotor karena lumpur, karena tanah becek ditimpa hujan, sekarang jadi nyaman. Maka setiap kali umpama kita menemukan yang becek itu, lalu kita tembok, kita aspal dengan biaya kita, ikhtiar kita. Lalu orang setiap lewat ke sana merasa nyaman, setiap kali ada orang lewat ke sana dapat pahala untuk kita. Lihat, aksi sosial kita sampai ke akhirat. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan baik siapapun. Dan itu adalah serendah-rendah cabang iman. Salah satu cabang iman terendah kita dengar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wa fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha'ani tariq wal haya' syu'batun minal iman. Tingkatan atau cabang iman yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah itu adalah membuang gangguan dari jalan, apapun bentuk gangguan itu. Ada beling, ada kerikil tajam, ada duri-duri, atau ada ongokan sampah atau bangkai binatang yang orang lewat sana merasa terganggu. Itu al-adha, kita singkirkan, kita bersihkan. Termasuk kondisi gelap. Gelap mengganggu enggak? Ya mengganggu, kita terangi. Masuk ke dalam kategori hadis itu. Termasuk jalanan yang becek, gang-gang yang jeblok. Jeblok bahasa Sunda ya. Jeblok itu apa? Artinya becek. Kalau jeblok mah tanpa air, kalau becek mah air ya. Orang lewat itu sampai harus menyingsingkan celananya. Kasihan ke ahwat, harus mengangkat roknya, jilbabnya, ya. Sampai kaos kakinya kotor, kemudian si sepatunya juga kotor. Melihat itu kita tembok, melihat itu kita umpamanya beton, kita aspal, jadi bersih, jadinya nyaman. Itu menghilangkan al-adha dari jalan. Itu cabang keimanan, dicatat oleh Allah sebagai pahala jariah. Jariah itu yang mengalir terus. Itulah gambaran tauhid, gambaran iman. Imannya, tauhidnya menancap kuat di dalam hati, digambarkan dengan akar yang menghunjam secara mendalam di dalam tanah, tapi cabangnya, rantingnya itu menjulang ke langit sampai menembus ke langit. Dan itu gambaran dari amal soleh yang kita lakukan sampai diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan dianggap aksi sosial itu enggak ada pahalanya yang mengalir terus. Ada banyak. Semakin pemanfaatan dari aksi sosial kita itu bersifat permanen untuk orang yang masih hidup di alam dunia, maka bersamaan dengan itu pahala mengalir terus. Kita lagi duduk, tapi dari aksi sosial kita itu dimanfaatkan oleh orang lain, duduknya kita dapat pahala. Bukan pahala dari duduknya, tapi dari aksi sosial kita. Kita tidur, tapi manfaat yang kita lakukan masih terasa oleh banyak orang. Dalam tidurnya kita dapat pahala. Kita mati masuk lubang kubur, pahala tetap mengikuti ke alam kubur. Inilah keterkaitan iman tauhid dengan akhlak. dengan perilaku, dengan muamalah, dengan aksi sosial kita. Inilah gambaran tauhid yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Akarnya menancap kuat di tanah, tapi cabangnya menjulang tinggi sampai menembus ke langit. Akar itulah tauhid, dan dahan yang mencapai langit itulah amal soleh, itulah akhlak, itulah muamalah yang kita lakukan kepada sesama manusia. Ya. Dan banyak lagi gambaran-gambaran lain yang berbeda yang menerangkan tentang tauhid dan syirik. Seluruh gambaran itu menjelaskan tauhid itu begitu luhur, begitu tinggi, begitu agung, begitu luhur, begitu bernilai. Sebaliknya, syirik dan kufur begitu hina, begitu rendah, dan menebar madarat yang sangat luar biasa bahayanya bagi manusia. Para sahabat, kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat karena manfaat yang mereka sebarkan ke banyak orang luar biasa. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian beramar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Ada orang yang membuat kemungkaran, dicegah dengan sebaik-baik cara, lalu dia terhenti dari kemungkaran itu. Dan itu meredam, mengerem, menghindarkan bahaya atau madarat yang ditimbulkan akibat kemungkaran itu. Maka tinggallah yang ada maslahat. Itulah yang ada dalam kehidupan para sahabat. Kalian sebaik-baik umat, dilahirkan kepada manusia, kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar, dan kalian pun beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pun memperkuat persaksian ini. Beliau menyatakan, khairun nas qarni thummal ladhina yalunahum thummal ladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang sezaman dengan aku, yang segenerasi dengan aku, yaitu para sahabat. Barulah generasi berikutnya dan generasi yang berikutnya lagi. Kenapa Nabi SAW menyatakan bahwa manusia terbaik adalah para sahabat? Manusia terbaik adalah manusia yang segenerasi dengan beliau. Karena mengaplikasikan tauhid menjadi akhlak, menjadi amal soleh, menjadi kebaikan, sehingga manfaatnya menyebar ke seluruh manusia, tidak hanya di daerah mereka, sampai mendunia, sampai ke negeri kita di zaman kita ini. Walaupun jarak jauhnya, jauh jaraknya, dan begitu lama juga perbedaan waktunya, lebih dari 1000 tahun dari zaman itu sampai zaman sekarang, tapi manfaat dari ilmu dan amal mereka masih terasa bagi orang-orang yang ribuan tahun hidupnya setelah mereka, dan ribuan kilometer jaraknya dari mereka, dari generasi para sahabat tersebut. Ya, inilah beberapa metodologi Al-Quran di dalam mendakwahkan tauhid al-uluhiyah. Sebenarnya metode yang lain yang diterangkan oleh Al-Quran amat sangat banyak sekali, tapi ke-11 poin yang kita terangkan itu lebih cukup daripada untuk menjelaskan hal tersebut. Berkata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah setelah menerangkan poin-poin tadi, kata beliau, wa masuqnahu fi hadzal bahath min asalibil Qur'an fi ad-da'wati ila tauhidil uluhiyah wa ibtali syirk qalilun min katsir wa ma'al muslimi illa an yaqra'al Qur'an bit tadabbur liyajidal khairal katsira wal adillah muqni'ah wal barahin as-safiah allati turakhsikhu aqidat at-tauhid fi qalbil mu'min wa taqtali'a minhu kullas syubhah. Apa yang sudah kami terangkan tadi dalam pembahasan ini tentang metodologi Quran dalam mendakwahkan tauhid al-uluhiyah, juga dalam rangka membongkar kebatilan perbuatan syirik, itu hanya segelintir dari sekian banyak ayat yang menerangkan hal itu. 11 poin yang tadi terangkan sedikit dibanding ayat-ayat yang ada yang menjelaskan masalah tauhid al-uluhiyah. Maka tak ada kewajiban bagi seorang muslim kecuali membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, agar dia memperoleh kebaikan dan manfaat yang sangat banyak, mendapat meyakinkan dan penjelasan yang memuaskan, yang akan menanamkan aqidatul tauhid dalam hati setiap mukmin dan mampu menghapus seluruh syubhat yang tersisa. Ya, inilah beberapa metodologi Quran di dalam mendakwahkan tauhid. Kenapa tauhid al-uluhiyah perlu didakwahkan bahkan ditekankan? Salah satu penyebabnya adalah karena sudah terjadi perbuatan syirik dalam kehidupan manusia, bahkan sudah mewarnai kehidupan manusia dengan warna yang dominan. Hampir setiap aspek kehidupan manusia sudah mengandung unsur syirik. Ya perbuatan, ya akidah, bahkan juga ucapan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Dan lebih disayangkan lagi, manusia tidak sadar baik ucapan atau perbuatannya itu sudah menjerumuskan dia ke dalam perbuatan syirik, ya, atau tahu itu syirik tapi tidak peduli. Sebagai contoh, pernah enggak kita mendengar ucapan-ucapan yang sebenarnya syirik, tapi orang enggak sadar itu syirik, atau sadar itu syirik tapi enggak peduli? Contoh, saya beri beberapa contoh. Ada orang yang menyebut keberuntungan dengan sebutan keberpihakan Dewi Fortuna. Pernah mendengar? Umpamanya kesebelasan Indonesia sedang bertanding dengan kesebelasan negara lain. Itu kesebelasan ini menggempur 2 kali 45 menggempur pertahanan musuh, tapi tidak satu gol pun yang dihasilkan. Apa perkataan si komentator? Sekalipun serangan datang bertubi-tubi, tapi sayang Dewi Fortuna belum berpihak kepada mereka. Pernah mendengar itu? Siapa itu Dewi Fortuna? Dewi Fortuna adalah dewa wanita dalam keyakinan agama lain yang bertugas memberi apa? Memberi keberuntungan. Duh, sayang Dewi Fortuna belum berpihak kepada mereka. Itu syirik apa tidak? Syirik, karena meyakini keberadaan Dewi, meyakini bahwa yang memberi keberuntungan itu bukan Allah tapi Dewi. Itu perbuatannya yang nyata-nyata syirik. Itu pertama. Tapi orang yang mengucapkannya tidak sadar. Atau kalau diberitahu, ya pirage kitulah gitu ya. Cuma ngomong begitu, masa dipermasalahkan. Pari urusan tauhid, meyakini adanya kekuatan lain di alam ini, termasuk yang beri keuntungan selain Allah, adanya dewi, dewa dan dewi, itu sudah syirik. Apalagi meyakini dewa dan dewi itu memiliki andil dalam pengelolaan urusan kehidupan manusia, itu perbuatan syirik. Contoh kedua, pernah enggak kita mendengar orang bersumpah saking ingin yakinnya tidak cukup demi Allah, tapi ditambah dengan demi Rasulullah. Demi Rasulullah, pernah? Ya, itu juga syirik. Sudah kita pernah jelaskan dalam kitab Tauhid. Nabi SAW bersabda, Man ahlafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah kufur atau telah syirik. Ya. Tapi orang tanpa sadar bahkan merasa dianggap lebih bagus bersumpah dengan menyebut nama makhluk selain nama Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, itu tidak boleh. Hanya demi Allah saja. Tidak boleh demi malaikat, demi Ka'bah, demi makhluk yang lain. Hanya demi Allah saja. Ya, itu contoh syirik dalam hal ucapan, tapi tidak disadari. Kalau tuh ada orang yang sadar, dia tidak peduli, menganggap itu adalah perkara remeh. Ya, walhasil perbuatan syirik sudah terjadi di dalam kehidupan manusia, dan ini adalah sebahaya-bahaya, seburuk-buruk keburukan, sejelek-jelek kejelekan, sehina-hina kehinaan, dunia sampai akhirat, dan itu bertubrukan dengan tujuan pokok diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Ini malah berbuat syirik, ya. Ini bahayanya. Nah, poin bahwa perbuatan syirik ini telah terjadi dalam kehidupan manusia, insyaallah nanti kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Akhi Abdul Ghaffar di studio Raja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Silakan Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sudawi hafizahullah ta'ala atas pembahasan materi yang disampaikan di kesempatan sore hari ini. Berikutnya silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di sore ini, dapat terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah Ustaz, berikut pertanyaan yang hadir di pesan singkat di meja redaksi kami. Kami akan bacakan diantaranya. Baik, seorang ikhwah di Cianjur bertanya, Ustaz, Assalamualaikum. Saya pernah mendengar tentang dilarangnya sujud kepada makhluk. Apakah setiap sujud dilarang tanpa memandang niatnya? Contoh budaya sungkeman, bagaimana hukumnya? Barakallahu fikum. Iya, ikhwan di Cianjur, kita tahu dilarang sujud kepada makhluk. Bagaimana kalau niat sujudnya itu bukan beribadah tapi menghormat, sebagaimana sujudnya para malaikat kepada siapa? Kepada Adam alaihissalatu wassalam. Sujudnya dalam rangka menghormat dan bukan beribadah, seperti sujudnya Yusuf dan saudara-saudaranya kepada ayahnya, seperti sujudnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Dan itu dengan niat apa? Dengan niat menghormat dan bukan ibadah. Pada syariat nabi-nabi zaman dahulu, ya, menghormat dengan cara bersujud diperbolehkan. Makanya Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Itu syariat zaman itu dibolehkan. Seperti halnya Yusuf bersujud bersama saudara-saudaranya kepada ayahnya, ya, syariat di zaman itu membolehkan, bahkan menganggapnya bagus. Makanya dilakukan sekalipun oleh seorang nabi. Tapi di dalam ajaran terakhir, wahyu yang Allah turunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersujud dalam rangka menghormat itu diharamkan. Kita tahu inti ajaran para nabi semuanya sama, yaitu tauhid, tapi syariatnya berbeda-beda. Ada yang zaman dahulu haram, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh, halal. Contohnya ghanimah. Ada yang zaman dahulu halal, zaman sekarang malah dilarang, dan banyak lagi, ya. Nah, termasuk bersujud dalam rangka menghormat zaman dahulu dibolehkan, Dan itu dilakukan oleh makhluk yang sangat yang terbaik, yaitu para malaikat kepada Nabi Adam. Dilakukan oleh Nabi seperti Nabi Yusuf kepada ayahnya. Maka itu dibolehkan. Tapi ketika dalam syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilarang. Kebolehan tentang hal itu dimansukh. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya aku berhak memerintahkan ayyasuda rajulan bi rajulin, seandainya aku berhak memerintahkan untuk memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, la amartul mar'ata litasjuda li zaujiha li admi haqqihi 'alaiha." Pasti aku perintahkan para istri untuk bersujud kepada suami mereka saking besarnya hak-hak suami atas istrinya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak memerintah, niscaya para wanita tak akan disuruh sujud kepada suaminya. Tapi karena itu tidak boleh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan. "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata litasjuda li zaujiha li haqqi li admi haqqihi 'alaiha." Kalau aku berhak memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suami. Saking besarnya hak suami atas istrinya. Tapi karena tidak boleh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan. Walhasil, bersujud kepada manusia dalam rangka menghormat adalah sesuatu yang menyalahi syariat. Maka bila ada seseorang sujud kepada orang lain dengan niat ibadah, maka dia syirik. Pelakunya terjerumus dalam perbuatan syirik, pelakunya musyrik. Tapi kalau seseorang bersujud kepada orang lain bukan dengan niat ibadah, tapi dengan niat menghormat, maka dia terjerumus ke dalam maksiat. Dia tidak syirik karena tidak menyembah, hanya menghormat. Hanya cara menghormatnya terjerumus ke dalam cara menghormat yang dilarang oleh syariat. Maka dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Walhasil, bersujud kepada sesama manusia apapun motivasinya tetap terlarang. Adapun kalau dengan niat ibadah, maka itu syirik. Tapi kalau dengan niat menghormat, mengagungkan orang yang disujudinya, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya kita akan bacakan pertanyaan kembali dari pesan singkat. Nah, salah seorang pendengar atau dari Jakarta, Ibu Lutfiah, bertanya, "Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita meminta didoakan kepada makhluk? Contohnya, saya sedang ujian kuliah, kemudian meminta doa kepada orang tua agar ujian tersebut lulus atau dilancarkan. Apakah itu perbuatan syirik dan diharamkan?" Barakallahu fikum atas jawabannya. Iya, wa fika barakallahu. Bolehkah minta didoakan? Dibolehkan. Asal berdoanya kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah enggak dilakukan oleh para sahabat? Pernah. Baik, minta didoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu oleh Nabi didoakan, tidak dilarang, tidak diingkari, kamu jangan minta doa ke saya, nanti syirik, enggak begitu. Dipenuhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang tersebut, ya. Dan kisah tentang hal itu banyak. Contoh ketika Nabi khutbah, datang seorang, "Ya Rasulullah, kemarau ini sangat panjang. Pepohonan mati, ternak mati, kita kelaparan. Coba tolong berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allahumma aghithna. Ya Allah hujani kami, ya Allah hujani kami, ya Allah hujani kami. Dan doa beliau dikabul. Saat itu juga hujan turun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar dalam keadaan jenggotnya itu dipenuhi dengan gelayutan air. Ya. Itu minta didoakan dan Nabi memenuhi dan dikabulkan. Boleh enggak minta doa kepada selain Nabi? Boleh. Banyak dalil tentang hal ini. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Umar, "Hei Umar, nanti kalau di zamanmu kamu bertemu dengan seseorang namanya Uwais." Orang mana? Orang Qarn. Uwais Al-Qarni, kamu minta doa kepada dia. Minta agar dosa-dosamu itu diampuni. Padahal Uwaisnya belum ada saat itu. Tapi inilah dalail nubuwah, salah satu di antara tanda kenabian beliau, mukjizat beliau, oleh Allah diberitahu bahwa nanti akan ada seorang yang lahir di Qarn namanya Uwais, Uwais Al-Qarn, orang soleh. Kalau engkau hei Umar ketemu dia, minta doa kepada dia. Dan ternyata setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah, Umar berjumpa dengan Uwais Al-Qarni itu. Ingat kepada pesan Nabi alaihissalam, minta didoakan dan minta didoakan. Dan itu tidak termasuk syirik. Karena apa? Karena berdoanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Asal orang yang kita mintai doa itu kita yakini kesolehannya, kita yakini atau kita duga kuat akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk kita yakini doa orang tua bagi anaknya ini akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang tuanya ini bukan orang tua yang soleh, orang biasa-biasa saja, bukan ahli ibadah. Tapi ketika sang orang tua berdoa untuk anaknya, ini dikabul. Berdoanya kepada Allah, isi doanya untuk anaknya. Pernah mendengar kisah Jurej, seorang ahli ibadah, ketika dia sholat sunat dipanggil oleh ibunya. Dia bimbang, Rabbi ummi au sholati, ya Allah apakah ibuku atau sholatku. Dia bimbang, akhirnya dia memutuskan melanjutkan sholatnya. Ibunya jengkel, ibunya kesal, lalu mendoakan, ya Allah jangan wafatkan Jurij sampai dia melihat wajah perempuan pelacur. Kena itu doanya. Walaupun Jurijnya ahli ibadah, ya. Maka hati-hati dengan doa orang tua. Silakan minta doa kebaikan bagi orang tua. Kita yakini doa orang tua untuk anaknya dikabul, didengar, dan akan diaplikasikan, diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak syirik, dibolehkan selama memintanya kepada Allah, selama berdoanya kepada Allah, ya. Silakan, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya Abdul Ghaffar ya. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Berikutnya ikhwata Islam pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon, kita persilakan di 021-823-65436. Ya, halo. Silakan. Kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di layanan lain telepon 021-823-65436. Silakan. Halo. Baik. Nah, terputus. Saya bacakan kembali dari pesan singkat dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini. Nah, dari Banjarnegara, Abdi Salim bertanya, Ustaz, bagaimana manusia yang sudah ditakdirkan masuk surga atau bahkan neraka, sedangkan mereka adalah seorang muslim? Apakah mereka tetap kekal di neraka atau bisa naik ke dalam surga setelah masuknya dia di neraka? Syukran. Iya, barakallahu fik Pak Abdus Salim di Banjarnegara. Setiap muslim sebesar apapun dosa mereka, sekecil apapun kebaikan mereka, mereka pada akhirnya pasti masuk ke dalam surga. Tak ada seorang pun muslim yang kekal di dalam neraka, ya. Tapi mungkin tidak langsung ke surga, tapi ke neraka terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosa yang tersisa. Nanti kan antara pahala dan dosa muslim itu ditimbang. Siapa yang lebih berat amal pahalanya, dia selamat, tidak akan ke neraka. Dosa yang adanya terhapus oleh sebagian pahalanya. Allah berfirman, kata Allah, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, lebih berat daripada dosa, dosanya ada, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dia ke surga, enggak akan ke neraka dulu. Adapun dosa-dosa yang adanya terhapus oleh sebagian dari kebaikannya yang banyak. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Pahala kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa yang tersisa, ya. Adapun wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan kebaikannya, pahalanya, artinya dosanya yang lebih berat, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Karena dosanya terlalu banyak dibanding ibadahnya, kebaikannya, amal solehnya. Nah, dia akan masuk ke dalam neraka selama yang sesuai dengan kadar dosanya tersebut. Setelah dosanya lunas oleh siksanya, lama sebentarnya, berat ringannya disesuaikan dengan jenis dosa dan kadar dosa yang tersisa. Setelah lunas, dia akan diangkat dari api neraka, dimasukkan ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan. Maka tubuhnya yang sudah gosong, sudah hancur, pulih kembali seperti sedia kala. Lalu orang itu dimasukkan ke dalam surga, ya. Para ahli surga yang sudah lebih dahulu masuk menggelari mereka dengan sebutan al-jahannamiyin, mantan-mantan penghuni jahannam. Tapi akhirnya mereka masuk dalam surga dan kekal dalam surga selama-lamanya. Jadi walhasil tidak ada seorang pun muslim yang kekal dalam neraka. Ada banyak muslim yang masuk dalam neraka karena dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya, tapi dia akhirnya akan dimasukkan juga ke dalam surga setelah dosa-dosanya terhapus oleh azab di dalam neraka yang dia alami, ya. Demikian wallahu a'lam bisawab. Cukup sore hari ini sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.